Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم ففعل. Dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengirim surat ke Raja Najasyi minta tolong untuk Raja Najasyi memfasilitasi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih berada di Habasyah. Dan membawa mereka dengan perahu atau kapal laut. Dan itu dilakukan oleh Raja Najasyi. Wahamalhum fi sakinataini ma'a Amr bin Umayyah ad-Dhamri. Dan mereka dibawa di atas dua perahu bersama dengan Amr bin Umayyah ad-Dhamri. Faqadimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Maka mereka pun datang bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Fawajadu qad fatahaha. Mereka para sahabat yang baru pulang dari hijrah ini ke Habasyah datang ke Khaybar, mereka mendapati bahwa Rasulullah dan kaum muslimin telah menaklukkan Khaybar. Fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina ayyudkhiluhum fi sihamihim fafa'alu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin berbicara, minta izin kepada mereka untuk orang yang baru datang ini dimasukkan ke dalam pembagian jatah ghanimah Khaybar. Fafa'aluhu, maka kaum muslimin pun mengizinkan untuk mereka dimasukkan ke dalam anggota yang mendapatkan rampasan perang ghanimah. Wa ala hadha fayazum al-ishkal alladhi baina hadithi Ibn Mas'ud wa Zaid bin Abi Arqam wa Zaid bin Arqam wa yakun ibn Mas'ud qadima fil marrati al-wusta ba'da al-hijrati qabla Badr ila al-Madinah. Dengan ini hilanglah iskal, yakni pertanyaan-pertanyaan yang muskilah, ada tanda-tanda tanya antara dua hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Zaid bin Arqam. Intinya Ibnu Mas'ud datang ke kota Makkah atau kota Madinah, jadi kota Makkah apa? Di pertengahan antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Badar ke Madinah. Wasallam alaihi naidin falam yarudda alaihi. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah sudah. Kemudian Ibnu Mas'ud memberi salam kepada Rasulullah dalam kondisi beliau sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salamnya kecuali usai melakukan sholat. Wa kana ahlu haditsan bi tahrimil kalam. Sementara keadaannya baru saja diharamkan berbicara di dalam sholat, karena dulunya orang sholat masih orang bisa berbicara di sampingnya yang mereka butuhkan untuk mereka barakallahu fikum mereka tanyakan atau berbincangkan, bukan ngobrol tapi berbicara seadanya sesuatu yang penting barakallahu fikum. Setelah itu dilarang sudah. Lah kondisinya ini baru saja diharamkan berbicara, kemudian Ibnu Mas'ud datang dan memberi salam pas Rasulullah melakukan sholat, tentunya tidak dijawab. Amakala Zaid bin Arqam wa yakunu tahrimul kalami bil Madinah la di Makkah. dan pengharaman berbicara di dalam sholat itu di Madinah dan bukan di Makkah. Wa hadza ansabu bin naskhi alladhi waqa'a bis salati wat taghyiri ba'da al-hijrah. Dan ini lebih tepat, lebih cocok untuk kita kenal naskh alladhi waqa'a bis salati wat taghyiri ba'da al-hijrah, yang terjadi pada sholat dan perubahan setelah hijrah. Dari sebelumnya orang masih bisa berbicara di dalam sholat, setelah hijrah sudah dirubah, tidak lagi boleh ada orang berbicara di dalam sholatnya. Kaja'liha arba'an ba'da an kanat raka'atain, seperti perubahan menjadikan sholat itu 4 rakaat yang dulunya hanya 2 rakaat 2 rakaat. Barakallahu fikum. 2 rakaat 2 rakaat kemudian diganti menjadi 4 rakaat. Wujubul ijtima'i laha, dan kewajiban melakukan sholat berjamaah. Ijtima' berkumpul melakukan sholat sholat wajib. Kewajibannya pun nanti setelah di kota Madinah. Baik. Baikila, baik. Tentunya barakallahu bikum, kewajiban sholat di kota Makkah itu setelah meninggalnya siapa? Abu Talib dan meninggalnya Khadijah barakallahu bikum, yang di waktu yang sangat berdekatan, yang sehingga tahun itu dikatakan Amul Husn, tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ditinggal mati oleh dua orang yang luar biasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkorban untuk Rasulullah walaupun sang paman tidak sempat masuk Islam. Baik. Tasliyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa di Isra Mi'rajkannya beliau, sekaligus untuk menerima kewajiban salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tasliyahnya hiburan untuk beliau alaihi salatu wassalam. Fa in kila ma ahsanahu min jam'in wa asbathahu laula anna Muhammad bin Ishaq qad qala ma حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر المدينة وشهد ابنه وهذا يدفع ما ذكر. فإن قيل كما أن bertanya ما أحسنه من جمع وأثبته, betapa indahnya mengkropkan dua hadis ini dan betapa kuatnya seandainya Anna Muhammad bin Ishaq, seandainya bukan Muhammad bin Ishaq telah mengatakan ma haqaitum anhu anna ibn Mas'udin, apa yang kalian ceritakan tentang Ibn Mas'ud aqama di Makkah, barakallahu fikum, tinggal di Makkah sebelum hijrah, yakni hijrah ke Habasyah dulu kemudian pulang, barakallahu fikum. Baik, kemudian pulang dan berangkat kembali dan pulang-pulang, barakallahu fikum, sebelum perang Badar, pada rujuhi minal Habasyah hatta hajar ilal Madinah, sampai hijrah ke Madinah, wa syahida Badar, dan hadir dalam perang Badar, wa hadaya di Ma'umadak, dan ini tentunya menolak apa yang telah disebutkan. Kila, maka jawabannya inkana Muhammad bin Ishaq qad qala hadha, faqad qala Muhammad bin Ishaq fi tabaqati inna ibn Mas'ud makada yasiran ba'da maqdamihi thumma raja ila ardil Habasyah wa hadha huwa al-aql. Kila inkana Muhammad bin Ishaq, kalau Muhammad bin Ishaq telah mengatakan kata-kata ini, sungguh beliau sendiri telah mengatakan dalam tabaqahnya bahwa Ibn Mas'ud makatha yasiran ba'da maqdamihi, setelah hijrah pertama kemudian datang kedatangan pertama, setelah kedatangan pertama ini berdiam sesaat beliau, thumma raja ila ardil Habasyah, kemudian berangkat pulang ke Habasyah, wa huwa wa hadha huwa al-adhhar, ini ya lebih nampak, li'anna Ibn Mas'ud lam yakun lahu bi makkata man yahmihi, karena Ibn Mas'ud di kota Makkah tidak ada orang yang mau dan bisa melindunginya, karena syarat untuk mereka masuk ke kota Makkah setelah pulang dari hijrah pertama ke Habasyah, mereka harus memiliki pelindung. Kalau tidak, maka tidak, dia akan disiksa, bahkan menjadi diburu. Wa ma haqa Ibn Sa'd Qad tadammana ziyadata amrin khafi ala ibni Ishaq. Maka ada pun yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq di sini, qad tadammana ziyadata amrin khafi, ya, Ibnu Sa'ad apa? Apa yang dikhabarkan oleh Ibnu Sa'ad mengandungi ada tambahan perkara yang tidak diketahui oleh Ibnu Ishaq. Wa Ibnu Ishaq lam yadhkur man haddatsahu, sementara Ibnu Ishaq tidak menyebutkan siapa yang mengkhabarkan kepadanya. Wa Muhammad bin Sa'ad asnada ma hakahu ila al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab, sementara Muhammad bin Sa'ad menyebutkan sanadnya dari apa yang dihikayatkan oleh Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab. Fattafaqat al-ahadithu wa saddaqa ba'daha bi ba'd, maka cocoklah hadis ini dan saling menopang, saling menyokong antara satu dengan yang lainnya. Wa zala anhal iskal walillahi alhamdu wal minna, hilanglah sudah al-iskal, permasalahan. Wa qad dhakara Ibnu Ishaq fi hadhihi al-hijra ila al-Habasha Aba Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais, dan disebutkan juga Ibnu Ishaq fi hadhihi al-hijra, dalam hijrah ini menuju Habasyah, ada Abu Musa al-Ash'ari yang bernama Abdullah bin Qais. Wa qad ankara alaihi dhalika ahli siyar, dan ini diingkari oleh para ahli sejarah. Yang diingkari di sini adalah Ibnu Ishaq yang meriwayatkan bahwa Abu Musa al-Ash'ari juga hijrah ke Habasyah. Minhum Muhammad bin Umar al-Waqidi wa ghairuhu, di antara yang menyanggahnya adalah Muhammad bin Umar al-Waqidi dan yang lainnya. Wa qalu kayfa yakhfa dhalika ala Ibnu Ishaq aw ala man dunahu, bagaimana ini bisa ini tidak diketahui oleh Ibnu Ishaq atau orang yang lebih sedikit ilmu dari dia. Qultu wa laysa dhalika mimma yakhfa ala man dunah Muhammad bin Ishaq qablan, wa inna ma nasha'al wahmu anna Aba Musa hajara minal Yaman ila ardil Habasyah ila indi Ja'far wa ashabihi lima lamma sami'a bihim thumma qadima ma'ahum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar. Walaysa dhalika mimma yakhfa ala man duna Muhammad bin Ishaq. Aku katakan, Ibnu Qayyim mengatakan, tidaklah tersembunyi ilmu ini terhadap orang yang lebih sedikit ilmunya dari Ibnu Ishaq, apalagi Ibnu Ishaq tentunya dia lebih tahu tentang masalah ini. Wa inna ma nasha'al wahmu anna Aba Musa hajara minal Yaman ila ardil Habasyah. Sesungguhnya al-waham di sini, kekeliruan di sini bahwa Aba Musa berhijrah dari Yaman menuju Habasyah. Menemui Ja'far bin Abi Talib dan sahabat-sahabatnya ketika Abu Musa mendengar tentang keadaan mereka. Tsumma qadima ma'ahum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Kemudian datang bersama dengan Ja'far dan para sahabatnya ke Khaybar, kama ja'a musarrahan bihi fi sahih. Fa inda dhalika Ibnu Ishaq, fa'adda dhalika Ibnu Ishaq li Abi Musa hijratan wa lam yakul innahu hajar min Makkah ila ardil Habasyah liungkar alaihi. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Abu Musa hijrah. Betul hijrah, tapi bukan dari Makkah ke Habasyah. Akan tetapi dari Yaman langsung ke Habasyah, dan dari Habasyah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak perlu lagi diingkari karena demikianlah modelnya. Karena memang Ibnu Ishaq tidak menyebutkan bahwa Abu Musa hijrah dari kota Makkah menuju Habasyah. Yang disampaikan oleh beliau bahwa beliau hijrah ke Habasyah. Dari mananya tidak disebutkan. Tapi ma'ruf bahwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu berangkat dari kota Yaman menuju Habasyah. Faslun, pembahasan berikutnya. Fadhazal muhajiruna ila mamlakati ashama an-Najasyi aminin. Falamma alimat Quraisy bidzalika ba'athat fi atharihim Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kembali kisahnya sahabat yang berada di Habasyah yang lagi hijrah. Yeah. Faslun man hadzal muhajiruna ila mamlakati Ashamah An-Najasyi. Amin. Maka berkumpul berbaurlah para muhajirin di kerajaan Ashamah An-Najasyi. Baik, Najasyi itu lakab untuk penguasa Habasyah. Baik, yang bernama Ashamah. Baik. Falamma 'alimat Quraisyun bidzalik, maka ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin yang menghilang dari kota Makkah, ternyata mereka berangkat semuanya hijrah menuju Habasyah. Ba'atha bi atharihim Abdullah bin Abi Rabi'ah, maka orang-orang Quraisy mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As bihadaya wa tuhafim minan miti min baladihim ilan Najasyi liyarunnahum alaihim. Dari dua orang ini, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, diutus oleh orang Quraisy sambil membawa hadiah-hadiah dan pemberian-pemberian hadaya Tuhan sama orang ini. Min baladihim, dari negeri mereka, negeri Makkah menuju Najasyi, diserahkan kepada Najasyi. Liyarudahum alaihim, agar supaya Raja Najasyi melepas kembali orang-orang muslim ke kota Madi, ke kota Mekah. Mereka membawa hadiah-hadiah untuk melunakkan hati sang raja. Barakallahu fiikum, semua kaum muslimin disuruh pulang semua ke Mekah. Fa abadzalika alaihim, perjanjian Raja Najasyi enggan untuk mengembalikan mereka, karena Raja Najasyi adil orangnya, bijak, tidak mau memutuskan satu keputusan kecuali dengan terang dan jelas kenapa dan bagaimana, apa sebabnya. Baik, Raja Najasyi enggan. Wa syafa'u ilaihi bi udama'i batarikatihi, dan wa syafa'u ilaihi, dan ternyata pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh masyarakatnya, baik dari Batarikah, dari pendeta-pendeta, karena agama Nasrani, Batarikah ini pendeta-pendetanya juga diberi-beri uang, diberi-beri hadiah agar supaya mendukung keinginan orang Quraisy ini yang diutus barakallahu fikum, agar supaya Raja Najasyi mengembalikan ulang orang-orang yang datang dari kota Makkah. Falam yujibuhum ila ma talabu, sang raja tidak bergeming, tidak menerima syafaat-syafaatan, tidak menerima anjuran-anjuran dalam masalah ini. Fawashaw ilaihi inna haula yaquluna fi Isa qawlan 'azima. Fawashaw tegwisha barakallahu fikum. Fawashaw ilaihi, maka mereka pun membuat makar, membuat dusta. Baik, mereka lapor ke sang raja, inna haula yaquluna fi Isa qawlan 'azima. Hah, mereka ini kaum muslim yang datang ke negeri sang raja, mereka ini berkata-kata jelek tentang Isa. Baik. Yaquluna innahu Abdullah. Kaum muslimin ini mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang diyakini oleh orang-orang Nasara dari zaman dahulu kala, barakallahu fikum, bahwa Isa ibnullah. Tapi kaum muslimin ini mengatakan Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Fastada'al muhajirina ila majlisi. Maka sang raja pun memanggil muhajirin, orang-orang muslim yang hijrah ke negeri beliau, ke majlisnya, dipanggil semuanya. Wa muqaddamuhum Ja'far bin Abi Thalib, sebagai tokohnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Wa muqaddamuhum Ja'far bin Abi Thalib. Falamma aradu dukhul 'alayhi qala Ja'far, yasta'dinu 'alayka Hizbullah. Faqala li adini lil adini kullahu yu'idu isti'danahu fa'adahu alaihi falamma dakhalu alaihi qala ma taqulu nabi Isa. Maka ketika mereka hendak masuk, aradu dukhul alaihi, qala Ja'far, berkata Ja'far, yastadinu alaika hizbullah. Tayyib, minta izin kepada engkau Hizbullah, yakni orang yang berpihak, yang merupakan kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lil adini kullahu yu'idu isti'danahu. Maka maka sang raja mengatakan kepada penjaga ini, katakan kepada mereka ketika mereka masuk untuk mengulangi istidannya, mengulangi ucapan minta izinnya. Fa'adahu alaihi yasta'dinu alaika hizbullah. Baik. Faqala Ja'far yasta'dinu alaika hizbullah. Baik. Falamma dakhalu alaihi qala ma taquluna fi Isa. Maka ketika mereka semuanya sudah duduk, sang raja pun mengatakan, ma taquluna fi Isa. Apa yang kalian katakan tentang Isa? Bagaimana pendapat kalian? Fatala alaihi Ja'faru sadran min surati kafha ya ain sad. Maka Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu membaca awal dari surah Maryam. Baik. Masya Allah. فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود فتناخرت بطارفته عنده. طيب ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود. Sang raja pun mengatakan, mereka tidak menambah sedikit pun tentang masalah kita, masalah Isa, sebagaimana tidak bertambahnya batang ini atau kayu ini. Ini persis apa yang mereka ucapkan tentang Isa, itulah yang sesungguhnya, tidak lebih. Fatana khara batarikatu wa indahu faqala wa inna khartum. Maka bertikailah pendeta-pendeta yang ada di sekitarnya. Baik. Mereka tidak senang sebagiannya. Dan sang raja pun mengatakan, walaupun kalian bertikai, walaupun kalian tidak senang, masya Allah. Faqala idhabu fa'antum sayumum bi'ardi man sabbakum gurrim. Maka sang raja pun mengatakan, berangkatlah kalian, pulanglah kalian, keluar dari tempat ini. Fa antum sayumu biar sayumun biar, kalian bebas di negeri. Masya Allah. Man sabbakum gurrim, siapa yang mencela kalian dia akan didenda. Tidak disuruh pulang ke Makkah, bukan. Tetap diizinkan mereka di sisi sang raja. Wa sayumu al-aminuna fi lisanihim. Sayum adalah orang-orang yang aman di negerinya, menurut bahasanya orang-orang Habasyah. Semakalir rasulaini lau a'taitumuni dabaran min dahabin yaqulu jabalan min dahabin ma aslamtuhum ilaikum. Kata sang raja, seandainya kalian memberikan aku emas sebesar gunung, maka aku tidak pernah menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Pemberian cuma sedikit. Sementara mereka juga orang-orang baik. Perkataan mereka tentang Isa juga tidak lebih dari apa yang sebenarnya. Dan itulah yang sesungguhnya. Seandainya kalian membawa, memberikan hadiah kepada aku sebesar gunung emas untuk aku serahkan kepada kalian, mereka-mereka ini aku tidak akan pernah mau menyerahkan. Tsumma amara faruddata alaihi ma hadayahuma wa raja'a maqbuhin. Kemudian diperintahkan untuk mengembalikan semua hadiah-hadiah yang mereka bawa, dua orang ini. Baik. Dan keduanya mereka keduanya pun pulang ke kota Makkah dalam keadaan baik, dalam keadaan tangan kosong, dalam keadaan hina dina. Masya Allah. Faslun. Di sini ada catatan kaki barakallahu fikum tentang surah Maryam. Kenapa Raja Habasyah ini tertegun barakallahu fikum dan membenarkan apa yang ada? Bi anna bayan annahu Abdullah wa Rasul. Bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah sekaligus rasulnya. Wa annahu mauludun min Maryam, dan Isa adalah putranya Maryam dan bukan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan putra Allah Subhanahu wa taala, dan bukan juga salifu salata, dan tiga-tiganya dibantah dalam surah Maryam. Paham orang-orang itu? Karena mereka ada yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah, kemudian mereka mengatakan Isa adalah putra Allah, dan yang ketiganya salifu, walakinnahu wulida walakinnahu waladu Maryam. Akan tetapi Isa adalah putranya Maryam. Wa yaqullahu ta'ala ala lisani Isa inni 'abdullahi atani al-kitaba waj'alani nabiyya. Sungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan aku kitab dan aku dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi. Wa qala ya shima zada Isa ala hada wa la hada. Yani, طيب, mereka tidak melebih-lebihkan Isa dalam masalah ini. Semua apa yang mereka ucapkan benar adanya. Walihada kana Islamu qawiyan wa 'aziman. Walamma tufiya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Raja Najasyi ini baik kuat keislamannya dan keimanannya. Baik. Dan ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalatinya dengan salat gaib, dan ini satu-satunya manusia yang disalati gaib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wassalamu alaihi sahabah, disolati oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata al-yawma bi ardi ghairi ardikum rajulun salihin." Rajulun salihun, mati seseorang di negeri bukan negeri kalian. Baik, seorang yang saleh, maka berdirilah kalian semuanya untuk menyolatinya. Disolati salat gaib. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa sholat gaib itu diberlakukan untuk orang yang tidak disolati di tempat itu. Barakallahu fikum. Kalau sudah ada yang menyolatinya, tidak perlu disolati gaib. Walaupun masih ada di antara ulama yang mengatakan boleh disolati gaib, walaupun orang itu sudah disolati di tempat. Tapi al-qawlu rajih, barakallahu fikum, orang itu sudah tidak perlu lagi disolati gaib. Barakallahu fikum. Kalau sudah ada yang menyolatinya, barakallahu fikum, di tempatnya. Karena banyak orang meninggal dunia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang lain tidak disolati gaib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Suma aslama Hamzah. Barakallahu alaikum. Afwan. Wa Abdul Manaf wa Abul Arba'ah. Abu Hashim Ibn Abdi Manaf wa Abul Muttalib Ibn Abdi Manaf wa Abu Nawfal bin Abdi Manaf wa Abu Adi Ibn Abdi Manaf. Yani Abdul Manaf ini memiliki 6 putra, yani Hashim, Abul Muttalib, dan Abu Nawfal serta Abu Adi. Baik. Tsumma aslama Hamzah ammuhu wa jama'atun katsirun. Kemudian masuk Islamlah Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'atun katsirun, dan orang-orang lain yang sudah mulai banyak yang masuk Islam. Wa fashal Islam falamma ra'at Quraisy amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'lu, dan Islam sudah mulai merebak. Falamma ra'at Quraisy, maka ketika orang-orang Quraisy melihat perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin besar, semakin tinggi, wal umuru tatazayat, perkaranya semakin bertambah orang, enggak ada yang murtad. Yang ada adalah orang yang semakin bertambah imannya, semakin ditekan, semakin berusaha untuk naik, semakin disiksa, semakin banyak orang yang masuk Islam. Akhirnya mereka khawatir kan? Tapi orang-orang Quraisy merasa khawatir dengan keadaan ini. Ketika Islam ditekan, justru semakin kuat dan semakin banyak yang memeluknya. Walam tatazayat ajma'u ala ayyata'aqadu ala bani Hashim. Maka mereka semuanya orang-orang Arab bersepakat untuk memboikot bani Hashim. Wa bani Abdul Muttalib wa bani Abdi Manaf. Baik. Bani Abdi Manaf. Baik. Abdi Manaf wa Abdul Arba'. Baik. Abu Hashim. Baik, Abdul Manaf ini ayah dari empat orang anak Abu Hatib Hashim, Abdul Muttalib, kemudian Abu Naufal dan Abu Adi. Orang-orang Quraisy sepakat semuanya. Baik. Ta'aqadu ala bani Hashim wa bani Abdul Muttalib wa bani Abdi Manaf alla yubayahuhum. Semua orang-orang memboikot empat kabilah ini. Baik. Bani Hashim, Abdul Muttalib, kemudian bani Abdi Manaf. Diboikot. Bahasa sekarang di embargo. Bagaimana bentuknya? La yubayi'uhum. Tidak boleh jual beli dengan mereka. Subhanallah. Tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Orang muslim mau menjual, tidak ada yang membeli. Mereka mau membeli, tidak ada yang mau menjual. Wala yunakihum. Tidak boleh dilakukan akad nikah dengan mereka. Wala yukallimuhum. Tidak boleh diajak bicara. Wala yujalisum. Tidak boleh duduk bersama. Hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka menyerahkan, sampai kaum muslimin mau menyerahkan. Dan bukan cuma orang muslim yang berada di tempat ini, barakallahu fikum, yang diboikot ini bukan cuma orang muslim, semua pokoknya, sampai mereka mau menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa katabu bidzalika shahifatan wa allaquha fi saqfil ka'bah. Mereka pun mencatat kesepakatan ini dan mereka gantung di atap Ka'bah. Yuqalu katabaha Mansur bin Ikrimah ibn Amir bin Hashim. Dikatakan bahwa yang menulis dan mencatat catatan itu adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Wa yuqalu An-Nadhr bin Al-Harith. Ada juga mengatakan yang menulis adalah An-Nadhr bin Al-Harith. Wa sayyanahu Baghid bin Amir bin Hashim. Ya benar, yang berusia adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Fada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashallat yaduhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang menulis perjanjian ini sehingga lumpuh tangannya. Lumpuh. Panhaza bin Hashim wa bin Muttalib mu'minuhum wa kafiruhum. Maka akhirnya mereka Banu Hashim, Banu Al-Muttalib, mereka orang beriman dan orang kafirnya akhirnya diboikot, diisolasi. Kecuali Abu Lahab. Fainahu zahara Quraisyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia membantu dan sepakat orang-orang Quraisy secara umum untuk mencelakakan dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim. Wa Bani Muttalib. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu fi syi'b. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama dengan beliau, mukmin dan kafirnya. Baik. Sang paman juga ada di sini. Siapa? Abu Talib. Baik, di Syekh Abi Talib. Lailatan hilalil Muharram sanata 70 min al-Bi'th. Lailatul Hilal al-Muharram. Di malam tanggal-tanggal pertama bulan Muharram di tahun ke-7 dari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulliqatil sahifatu fi jawfil Ka'bah. Perjanjian memboikot Rasulullah dan kaum muslimin ini digantung di tengah-tengah Ka'bah. Wa baqu mahbusina wa muhsa wa mahsurin. Tinggallah kaum muslimin dan Banu Hashim dan yang lainnya, Banu Al-Muttalib, di boikot, di isolasi. mudayyakan, dipersempit kehidupan mereka. Amudayyakan alaihim jidda, tekanan luar biasa. Temomaktuan hanu almirat wal madda, terputus sudah. Bahan makanan, materi apapun sudah tidak ada masuk. Nah, salah di sini selama berapa? 3 tahun. Hatta balagahumul jahd, sampai mereka kelaparan sudah. Wasumi'a aswatu sibyanihim bil buka'i min wara'i syair, sampai terdengar suara tangisan anak-anak mereka dari lembah tersebut. Wa hunaka amila Abu Talib qasidatan lamiyatal masyhurata awwaluha jazallahu anna 'abda syamsin wa nawfalan uqubatan uqubata syarrin ajilan ghaira ajil. Ini ucapan Abdul Muttalib. Wa kanat Quraisyun fi dhalika baina radin wa kan. Orang-orang Quraisy sendiri dalam kesepakatan ini tidak semua sepakat. Ada yang masih apa istilahnya? Masih sayang, ada masih kasihan, ada masih yakni masih perasaan barakallahu fikum. Ada. Tayyib. Fasa'a fi naqdis sahifati man kana karihan laha. Maka ternyata orang-orang yang tidak senang dengan kesepakatan ini berusaha untuk membubarkan dan membatalkan perjanjian ini. Wa kana al-qa'imu bidzalika Hisham bin Amr bin Harith. Ternyata yang mempelopori untuk menggugurkan perjanjian ini adalah Hisham bin Amr bin Harith. Ibn Hubayb ibn Nasr ibn Malik masya fi dalika ila al-Mut'im bin Adi. Dia berangkat mendatangi orang satu demi satu dari tokoh-tokoh Quraisy. Dia mendatangi al-Mut'im bin Adi wa jama'atan min Quraisy fa ajabuhu ila dalik. Ternyata bukan cuma dia, banyak juga ternyata yang tidak senang dengan kesepakatan zalim ini barakallahu fikum, kesepakatan aniaya ini. Kesepakatan yang sama sekali tidak manusiawi. Baik. Fajabuhu ila dhalik. Ternyata mereka menyepakati itu. Summa tala'allahu rasulahu ala amri sahibatihi wa annahu arsala 'alaiha al-aradah. Fajabuhu ila dhalik. Fajabuhu ila dhalik. Summa atla'allahu rasulahu ala amri sahibatihi. Kemudian Allah memperlihatkan kepada rasulnya tentang catatan perjanjian yang mereka tulis dari sejak 3 tahun yang lalu. Wa annahu arsala 'alaiha al-arada, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim rayap taib akalat jami'a ma biha, dan rayap ini memakan semua kertas itu kecuali apa yang ada padanya dari lafzul jalalah barakallahu fiik. Jami'a ma biha min jawrin wa qati'atin wa zulmin illa dzikrullah azza wa jalla. Semua kata-kata yang bernada dan mengandung unsur kecurangan, pemutusan silaturahim dan kezaliman, semua kata-kata ini dimakan oleh rakyat kecuali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib akhbara bidzalika ammahu. Kemudian Rasulullah mengkhabarkan kepada pamannya tentang surat perjanjian itu. Fakharaja ila Quraisy fa akhbarahum anna ibna akhihi qala qala kada wa kada fa in kana kadiban khallina bainakum wa bainah. Maka keluarlah Abu Talib menemui orang-orang Quraisy dan mengkhabarkan kepada mereka bahwa ponakan saya ini sekarang Muhammad alaihissalatu wassalam telah mengatakan demikian dan demikian, bahwa perjanjian yang kalian tulis itu yang ada dalam Ka'bah kalian gantung, bahwa kondisinya seperti ini sekarang. Fa in kana kadiban, kalau dia dusta dalam khabarnya, sekarang buka Ka'bah dan lihat itu catatan. Kalau ternyata dia berdusta dalam ucapannya, kami akan serahkan Muhammad kepada kalian untuk kalian melakukan apa saja untuknya. Wa in kana sadiqan, dan kalau dia betul-betul benar, Raja'tum an qati'atina wa zulmina. Maka kalian harus bubar dari pemutusan silaturahmi dengan kami dan pemutusan hubungan sosial dengan kami dari jual beli dan seterusnya. Al-muqadir ansafta. Maka mereka pun mengatakan, kalau begitu engkau telah jujur. Mari kita tengok. Fa'anzalus sahifah. Maka mereka pun menurunkan lembaran catatan itu. Falamma ra'ul amra kama akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka membukanya, ternyata sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Izdadu kufran ila kufri. Bukan mereka beriman, bahkan justru mereka semakin kubur di atas kekuburan mereka, waliyal billah. Tayyib. Tapi sudah disepakati kalau memang benar, kembali semuanya ke keadaan semula. Tayyib. Hubungan sama seperti yang lalu. Boleh berdagang, boleh ini, boleh ini, boleh itu. Tapi yang kafir ya tetap dengan kekafirannya, semakin bertambah bahkan. Dan bukan sedikit juga orang yang mulai masuk Islam. Tayyib. Wa kharaja Rasulullah SAW ma'ahu min asy-syi'r, dan keluarlah Rasulullah dan orang-orang yang beserta dengan beliau dari syi'r. Qala Ibn Abdul Barr, ba'da asharati ahwamin minal milah. Setelah apa? 10 tahun dari kenabian. Dari tahun ke-7. 3 tahun diboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan penderitaan yang hebat. Barakallahu. Sehingga memang kondisinya tidak ada orang munafik. Yang ada pada saat itu imma mu'min wa imma kafir. Karena seandainya ada orang munafik langsung berhenti. Jadi kafir terang-terangan yang jelas. Tidak mau pura-pura karena dia akan disiksa. Sementara dia berpura-pura masuk Islam sekedar untuk mencari keamanan. Ini disiksa terus. Allahu Akbar illallah. Setelah tahun ke-10 barulah beliau keluar. Baik. Wa mata Abu Talib pada dzalika bisanati bisittati asyhar. Setelah itu Abu Talib sang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Baik, yakni 6 bulan setelah keluarnya dari Syam. Wa matat Khadijah ba'dahu bi thalathati ayyam. Setelah itu meninggal dunia Khadijah, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiqatu hadhihi al-ummah. Baik, siddiqatu hadhihi al-ummah, yang mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini perempuan yang luar biasa istimewanya. Khadijah bintu Fuwailid radhiyallahu taala anha. Baik. Wa mata Abu Thalib ba'da dzalika bi sittati ashhurin wa matat Khadijah ba'dahu bi thalathati ayyam wa qila ghayru dzalika min al-mab'ath wa mata Abu Thalib ba'da dzalika bi sittati ashhur wa matat Khadijah ba'dahu bi thalathati ayyam wa qila ghayru dzalika. Berulang-ulang. Masyaallah. Ini yang disebut dengan amul husn, tahun ke apa namanya? Kesedihan. Beliau merasa sedih dengan hilangnya 2 orang dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa sampai sini, barakallahu fiikum. Ya Allah, subhanallah. Jami'a syarlah ila ilahi wa qudrati.